Qulu ayatil lati tatahaddasu an af'alillahi fa innaha fi tauhidir rububiyyati wa qulu ayati allati tatahaddasu anil ibadati wal amri biha wad da'wati ilaiha fa innaha fi tauhidil uluhiyyati wa qulu ayati allati tatahaddasu anil asma'i was sifatillahi وصفتي لله عز وجل فإنها في توحيد الأسماء والصفات وهذه الصفات وهذه الأقسام الثلاثة المطلوب منها وهو توحيد الألوهية لأنه هو الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب وقام من أجله الجهاد في سبيل الله حتى يعبد الله وحده وتترك عبادته وتترك عبادة ما سواه وأما توحيد الربوبية ومنه توحيد الأسماء والصفات فلم ينكره أحد من الخلق وذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في آيات كثيرة ذكر أن الكفار مكرون بأن الله هو الخالق الرازق والمحيي والمميت والمدبر فهم لا يخالفون فيه وهذا النوع إذا اقتصر عليه الإنسان لا يدخله ذلك في الإسلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم قتل الناس وهم يقرون بتوحيد الربوبية واستحل دماءهم وأموالهم. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Faqala Syekh Shalih Al-Fauzan, masih dari lanjutan ya. Faqullul ayati allati tatahaddasu an afalillah, maka setiap ayat yang dia berbicara menyinggung tentang perbuatan Allah, apakah Allah mencipta, memberi rezeki, Allah lah semata yang mengatur alam semesta dan semisalnya, fa innaha fi tauhidir rububiyah, maka ayat tersebut berbicara berarti tentang tauhid rububiyah. Baik, faqulul ayati allati tatahaddas anil ibadah wal amri biha, maka setiap ayat yang berbicara tentang ya, ibadah dan perintah untuk ibadah, wa da'wati ilaiha dan pengajak untuk beribadah hanya pada Allah, fa innaha fi tauhidi al uluhiyyati, berarti ayat tersebut berbicara tentang tauhid uluhiyah. Ya, ay barakallahu fik, itu tauhid ibadah. Wa qulul ayati allati tatahaddas anil asma'i was sifati lillahi azza wajal, maka setiap ayat yang berbicara tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah azza wajal, fa innaha fi tauhidi al asma'i was sifat, berarti itu ayat tersebut berbicara tentang tauhid ya al asma'i was sifat. Wa hadhihi al aqsamu al thalathatu al matlubu minha huwa at tauhid, huwa at tauhidul uluhiyah. Ya, namun tiga jenis tauhid ini yang matlub, yang paling dituntut ya, yang paling diinginkan oleh hamba adalah tauhid uluhiyah. Li'annahu huwa alladhi da'at ilaihi rusul, karena tauhid inilah yang didakwahkan oleh para rasul, itu tauhid uluhiyah, tauhid ibadah. Walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasula an ya'budullaha wa ijtanibut taghut, sebagaimana Allah terangkan demikian. Tidaklah ya, dan sungguh kami mengutus pada setiap kaum seorang rasul, yang rasul tersebut membawa misi tauhid uluhiyah. Wa'budullaha ani abudullah, beribadahlah kalian hanya pada Allah. Wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut, segala yang diibadahi ya selain Allah. wa nazalat bihi al-kutubu, dan karena tauhid uluhiyahlah ya turun kitab-kitab. Wa qama min ajlihi al-jihadu fi sabilillah, dan ditegakkan jihad di jalan Allah karena tauhid uluhiyah ini. Hatta yu'badallahu wahdah, hingga Allah diibadahi semata. Watutraka ibadatu masiwah, dan peribadatan selain Allah itu ditinggalkan. Wa amma tauhidur rububiyah, adapun tauhid rububiyah, minhu tauhidul asma wa sifat, dan juga termasuk tauhid asma wa sifat ya. Falam yungkirhu ahadun minal khalqi, enggak ada seorang pun yang mengingkarinya. Kalaupun ada memang ya kasuistik ya. Musyrikin Quraisy mereka mengingkar, menetapkan nama-nama bagi Allah. Namun juga mereka juga mengingkari sebagian nama Ar-Rahman, Ar-Rahim, mereka mengingkari. Ya. Wa dzakarallahu subhanahu dzalika fi ayatin katsiratin, Allah menetapkan hal ini di ayat yang banyak. Dzakara annal kufar kufara mukiruna. Dan Allah menyebutkan bahwasanya orang-orang kafir mereka menetapkan. Ya, bi'annallaha wal khaliqu, Allah langsung mencipta, Ar-Razzaq sang pemberi rezeki, yang Muhyi al Mumit, yang menghidupkan mematikan, al Mudabbir wal Mudabbir, yang mengatur alam semesta. Ya, fahum la yukhalifuna fi, mereka tidak mengingkari hal ini. Ya, sebagaimana Allah terangkan hal ini di banyak ayat Al-Qur'an, di kaidah pertama yang dibawakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di Qawaidul Arba'. Ya. Wala insaltahu man khalaqa samawati wal ard la yaquluna Allah, dan semisalnya. Baik. Wa hadha an-naw idza iqtasara alayhi al-insan la yudkhiluhu dhalika fil Islam. Dan jenis ini yaitu jenis tauhid rububiyah ataupun asma wa sifat, apabila seseorang mencukupkan diri dengannya itu enggak memasukkan dia ke Islam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam qatala an-nas, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerangi manusia, memerangi musyrikin Quraisy, musyrikin-musyrikin Arab dahulu. Ya, wa hum yuqiruna bi tauhid rububiyah, dan mereka pun menetapkan tauhid rububiyah. Namun ternyata wastahalla dima'ahum wa amwalahum. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap menghalalkan darah dan harta mereka untuk diperangi. Nah, di sini ya. Baik, Fawaz, faddal. Kemarin Fawaz baca enggak? Ya. Bismillah, qala syari rahimahullah ta'ala, walau kana tauhidu rububiyyati, walau kana tauhidu rububiyyati kafian, lama qatalahum, lam jawab lau, maknanya mana apiya, lama qatalahum ar-rusulu alaihi salatu wasalamu, bal makana hunaka hajatun ila ba'satir rusuli fadalla ala anna al-maqsuda wal-matluba wa tauhidu uluhiyati, amma tauhidu rububiyati fa innahu dalilun alayhi wa ayatun lahu, walidhalika idza amara Allahu bi'ibadatihi dzakara khalqahu lis-samawati wal ardi wa qiyamuhu subhanahu bi su'uni khalqihi burhanan ala tauhidil uluhiyyati. Alif lam ini jangan dibuang, al ini. Burhanan ala tauhidil uluhiyyati wal ilzaman lil kuffari wal musyrikina alladhina ya'tarifuna birububiyyati wa yunkiruna al uluhiyyata. Walama qala lahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qalu la ilaha illallah qulu fil amr. Walamma qala lahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qulu la ilaha illallah qalu, ini yang ini, qalu yang bawah, qalu aj'ala al-alihata ilaha wahida inna hadha laysun la shay'un ujaba la shay'un ujabun wa qala subhanahu wa ta'ala wa idza dhukira Allahu wahdahu ma azzat qulubul ladina isma'azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah wa idza dhukira alladhina min dunihi idza hum yastabsirun wa qala ta'ala innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallahu yastakbirun wa yaquluna a inna latariku alihatina li sya'irin majnun na'am fahum la yuriduna at-tauhidu at-tauhida al-ulu enggak ada alnya fahum la yuriduna tauhida al-uluhiyati bal yuriduna an takunu an takuna alihata an takuna alihatu nam al-alihatu isim takun alihatu al-alihatu jangan dibiasain al-alnya itu dihilang kurang berubah artinya ulang bal yuriduna an takuna al-alihatu muta'diratan wakul huruf ada huruf taknya itu enggak dibaca taknya kok muta'addidatan waqulun yu'badu ma yuridu waqulun ya'budu ma yuridu ya'budu kullun tanwinnya tanwin iwa'at taib hasbuk cukup taib walau kana tauhidur rububiyyati kafian ya seandainya tauhid rububiyah itu cukup artinya kalau seseorang bertauhid rububiyah dia sudah dianggap Islam cukup mengakui Allah yang mencipta itu cukup ya seandainya demikian lama qatalahum ar-rasul sallallahu alaihi wasallam tentulah Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak memerangi mereka musyrikin Quraisy karena musyrikin Quraisy sudah mengakui Allah yang mencipta memberi rezeki dan seterusnya bal makana hunaka hajatun ila ba'sati rusul bahkan ya enggak butuh lagi, enggak ada kebutuhan lagi untuk diutusnya para rasul. Karena manusia sudah mengakui, padahal ala annal maqsuda maka hal ini menunjukkan bahwasanya maksud wal matlub ya, maksudnya dan yang diinginkan yang dituntut dari tauhid seorang hamba huwa tauhidul uluhiyah, yaitu tauhid uluhiyah, tauhid ibadah. Amma tauhidur rububiyah fa innahu dalilun alaih. Ya, tauhid rububiyah ya sebagai dalil bukti akan rububiyah. Makanya banyak ayat Al-Qur'an. Ya Allah berhujah dengan tauhid rububiyah namun yang dituntut diinginkan adalah tauhid uluhiyah. Ya, ya ayuhan nas, ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladziina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya Allah meminta kita untuk bertauhid uluhiyah. Ya ayuhan nas, ubudu rabbakum. Beribadalah kalian pada Rabb kalian. Kita dituntut untuk bertauhid uluhiyah. Dan Allah kasih bukti akan rububiyahnya untuk tujuan uluhiyah. Alladzi khalaqakum. Allah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian. Ya, dan orang-orang yang sebelum kalian. Tayyib barakallahu fiik. Wa amma tauhid rububiyah wa ayatun lahu. Dan tauhid ya rububiyah hanya sebagai ayat, sebagai dalil dan juga sebagai tanda kebesaran Allah. Walidzalika idza amara Allahu bi ibadatihi. Oleh karena itu tatkala Allah memerintahkan hamba-hamba ya untuk beribadah pada hamba-Nya, untuk beribadah kepada-Nya, dzakara khalqahu lis samawati wal ard. Allah menyebutkan penciptaan Allah akan langit dan bumi. Wa qiyamahu subhanahu bi syu'uni khalqih. Ya. Baik. Dan juga Allah ya, mengingatkan bahwa Allah lah yang mengingatkan mereka bahwa Allah lah yang mengatur semua urusan hamba-hambanya. Ya. Burhanan ala tauhid al-uluhiyyah. Itu sebagai burhan, sebagai bukti akan tauhid uluhiyah. Wa ilzaman lil kufar wal musyrikin, juga sebagai ilzam, pengharusan bagi orang-orang kafir dan musyrikin. Kalian kan sudah mengakui Allah yang mencipta. Kalau begitu harus kalian beribadah pada Allah, jangan beribadah yang pada yang lain. Ilzam namanya mengharuskan. Ya. Wal musyrik ya alladzina ya'tarifuna birububiyyati, yang musyrikin mereka ya'tarifun, mereka mengakui akan rububiyyah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa yunkiruna al-uluhiyyata, dan mereka mengingkari uluhiyah. Walamma qala lahum an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka, yaqulu la ilaha illallah, ucapkanlah la ilaha illallah. Qalu, mereka mengatakan, aja'alal alihata ilaha wahida, apakah orang ini, yaitu maksudnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, hendak menjadikan tuhan-tuhan yang banyak itu, yang disembah itu cuma jadi satu aja, jadi Allah saja? Inna hadza la syai'un ujab, kata mereka, ini adalah suatu hal yang sangat mengherankan. Ya, barakallahu fiik. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wa idza dzukirallah wahdahu isma'azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah, dan apabila hanya nama Allah saja yang disebut, maka gondoklah hati orang-orang yang tidak beriman pada akhirat. Wa idza dzukiral ladina min dunihi, dan apabila selain Allah disebut, idahum yastabsyirun, maka mereka girang, gembira mereka ini. Wa qala ta'ala innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun, mereka itu apabila dikatakan pada mereka la ilaha illallah, mereka akan menyombongkan diri. Ya. Wa yaquluna inna latariku alihatina li sya'irin majnun, kata mereka, apakah kita akan meninggalkan sembahan-sembahan kita karena penyair yang gila ini, maksudnya Nabi kita Muhammad SAW. Fahum la yuriduna tauhid al-uluhiyyati, maka mereka yang tidak menginginkan tauhid uluhiyah, yaitu hanya mengesakan Allah dalam ibadah. Bal yuriduna antakunal alihatu muta'addidatan, mereka inginkan bahwa yang disembah itu berbilang banyak. Ya. Fakullun ya'budu ma yuridu, setiap orang bisa menyembah apa aja yang dia inginkan. Ya dan billah. Ya. Terus saya sini baca. Siapa? Nabil, dia baca. Hanif. Summa qala syarihu rahimahullah ta'ala, fayajibu an yu'lama hadha, fa inna kulla ashabil furuqi firaqi ashabil firaqi ad-dallati al-hadithati wal-qadimati yurakizuna ala tauhid ar-rububiyyati, fa innahu idza aqarra al-'abdu 'indahum bi anna Allah huwa al-khaliqu ar-razzaqu qalu hadha muslimun wa katabu bidzalika 'aqaidahum. Fakullu aqaidil mutakallimina la takhruju an tahqiqi tauhidir rububiyyati wal adillati alayhi, wa hadha la yakfi bal la budda min al uluhiyyati. Qala ta'ala, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut يَأْمُرُونَ النَّاسَ بِعِبَادَةِ اللَّهِ وَهِيَ تَوْحِيدُ الْأُلُوهِيَّةِ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا kullul ayati ta'muru bitauhidil uluhiyyati wa tad'u ilayhi wa jami'ur rusuli da'u ila tauhidil uluhiyyati wa amaru bihi umamahum wa nahawhum 'anil syirki. Hadha huwal matlubu wal ghayatu wal qasdu min at-tauhid. Wa amma tauhidul asma'i was sifati fa ankarahu al mubtada'atu min al jahmiyati wal mu'tazilati wal asy'ariyati ala tafawutin ala tafawutin bainahum taib bainahum fi zalika. Ah, bibit terus baca bibit. Waqala syekhu hafidhallahu ta'ala waqaluhu naqulu ay yaqulu mu'assirun alusunnati ma'syaru alusunnati wal jama'ati ahli sunnati wal jama'ati na fi tauhidillahi mu'takidina bitaufiqillahi innallaha wahidun la syarika lahu al-aqidatu wat tauhidu bima'nan wahidin sawa'un sumiyat aqidata au tauhidan aqidatan au tauhidan au imanan fal makna wahidun wa in ikhtalafat al asma'u wa qawluhu bi taufiqillahi hada taslimun lillahi azza wa jalla wa tadarru'u ila Allah wa tadarru'un ila Allah wa tabarru'un minal hawli wal quwwati fal insanu la yuzakki nafsahu wa innama yaqulu bi taufiqillahi bimasiatillahi bihaulillahi hada adabul ulama'i adabul jangan adabu yeah. Adabu hada adabul ulama'i rahimahullahu innallaha wahidun la syarika lahu hada huwa tauhidu wahidun fi rububiyatihi wahidun fi uluhiyatihi wa wahidun fi asma'ihi wa sifatihi. Nah, teman tadi Hanif wajibu ayu lama hada, maka harus diketahui hal ini. Ya, wa inna kulla ashabil firaqi ad-dalati al-hadisati wal-qadimati. Ya, maka segala para pengikut firqah, kelompok-kelompok, golongan-golongan yang sesat, yang dahulu maupun yang hadisah, yang saat ini maupun yang qadimah maupun yang dulu, ya, itu semua mereka yurakizuna ala tauhidir rububiyyati. Mereka hanya mentarkis, memfokuskan kepada tauhid rububiyyah. Fa idza aqara al-abdu indahum, maka apabila seseorang telah menetapkan ini indahum, menurut mereka menetapkan apa, bi anallahu al-khaliqu ar-raziqu, bahwa yang mencipta memberi rezeki, qalu hada muslimun, mereka mengatakan oh, orang ini yang menetapkan Allah mencipta ini udah dia muslim. Wa katabu bidzalika aqidahum, dan kelompok-kelompok sesat ini telah menuliskan ya, berbagai mu'allafat, karya tentang akidah mereka ini. Ya, fa kullu aqaidil mutakallimin la takhruju an tahqiqi tauhidir rububiyyati wal adillati alaih. Ya. Baik. Maka segala akidah-akidah, keyakinan yang orang-orang pengikut ahlul kalam itu enggak keluar ya, dari sekedar mentahqiq, merealisasikan tauhid rububiyah dan dalil-dalilnya. Udah itu aja, udah dicukup jadi bukti dia mukmin. Wahada layakfi, padahal kayak gini enggak cukup, balabuda minal uluhiyati, bahkan harus bertauhid dengan tauhid uluhiyah, tauhid ibadah. Allah Ta'ala berfirman, walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasula an i'budu Allah wa ijtanibu tagut, dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul, yang rasul itu menyeru beribadahlah kepada Allah dan jauhilah tagut, segala yang diibadahi selain Allah. ya'muruna an-nasa bi ibadatillah wa hiya tauhidul uluhiyah. Yang apa namanya, para rasul ini memerintahkan manusia agar mereka beribadah pada Allah, yaitu beribadah, yaitu tauhid uluhiyah. Ya, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Ya. Taib. Dan tidaklah kami utus seorang rasul sebelum kau melainkan kami wahyukan kepadanya, ya, bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali aku, maka beribadalah kepada aku. Wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'a, beribadalah kalian pada Allah semata dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ya. Kul ayati tamuru bitauhidi al-uluhiyati wa tad'u ilaihi. Ya, maka semua ayat-ayat memerintahkan untuk agar kita bertauhid rububiyah dan mengajaknya. Ya. Ya, memerintahkannya, memerintahkan umat. Nah. Wa jami'u rusul da'au ila tauhidil uluhiyyati wa amaru bihi. Seluruh rasul mentauhidkan uluhiyah ini dan mereka memerintahkan umatnya. Amara bihi ummahum, memerintahkan umatnya agar mereka bertauhid rububi uluhiyah. Wa nahawhum 'anil syirki, melarang mereka dari perbuatan kesyirikan. Hadha huwal matlubu, ini yang diinginkan. Wal ghayatu, inilah tujuan. Wal qasdu minat tauhid, dan tujuan dari tauhid. Wa amma tauhidul asma wa sifat, adapun tauhid asma wa sifat. Fa ankarahu al mubtadi'atu. Ya, minal jahmiyah wal mu'tazilah wal asy'ariyah. Telah diingkari oleh Mu'tazilah, Jahmiyah dan Asy'ariyah ala tafawutin bainahum fidalik. Ya. Sesuai dengan perbedaan mereka terkait hal ini. Ya. Nah, itu atau terlepas dari berbagai perbedaan mereka terhadap hal ini. Jadi di antara mereka pun juga berbeda-beda antara Jahmiyah, Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Wa qawluhu, dan ucapan Syekh Abu Ja'far At-Tahawi, ya. Naqulu ayyaqulu ma'syaru ahli sunnati wal jamaah. Ya, maka kami mengatakan, ya, atau berkata, ya, ma'syaru, sekelompok ulama ahli sunnah wal jamaah fi tauhidillah, ya, dalam mentauhidkan Allah, mu'takidi nabi taufikillah, yang mereka meyakini semua dari seraya mengharapkan taufik dari Allah. Innallaha wahidun la syarikalah, Allah Maha Esa yang tiada sekutu baginya. Al-aqidah wa tauhid bimaknan wahidin, aqidah dan tauhid itu maknanya sama. Sawa'un sumiyat aqidatan au tauhidan, apakah dinamakan tauhid atau aqidah, au imanan atau iman, fal makna wahidun. Ya, wa inikhtalafatil asma, maknanya sama walaupun namanya berbeda-beda. Wa qawluhu bi taufiqillah, dengan taufik dari Allah, hada taslimun lillah azza wa jalla, inilah bentuk berserah diri pada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tadarru'un ilaih ilallah, dan tunduk kepada Allah. Wa tabarru'un minal hawli wal quwati, dan seseorang berlepas diri dari tip upaya dan kekuatan dia. Fa insan la yuzakki nafsah, seorang itu enggak boleh merekomendasikan diri dia sendiri. Wa inna ma yaqul bi taufiqillah, namun dia mesti mengatakan itu semua berdasarkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Bi masyiatillah, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bi haulillah, dengan segala upaya dari Allah. Wa hada hadabul ulama rahimahullah taala, inilah adabnya ulama. Innallaha wahidun la syarikalah, Allah Maha Esa yang tiada sekutu baginya. Hada huwa tauhidun, hada huwa tauhidu, inilah tauhid. Wahidun fi rububiyah, esa dalam rububiyah. Wa wahidun fil uluhiyah, ya, Maha Esa dalam uluhiyah. Wa wahidun fi asma'ihi wa sifatih, ya, Maha Esa dalam nama-nama dan sifatnya. Baik, cukup ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.